Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidi amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya kita diperintahkan, kita dituntut untuk sholat seperti bagaimana sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagaimana mungkin kita bisa melihat ya sholatnya Rasulullah, mencontoh sholatnya Rasulullah, kalau tidak mempelajari hadis-hadis tata cara sholat yang beliau ajarkan. Maka penting kita membahas sifat sholat Nabi. Karena sholat adalah amalan ibadah yang paling tinggi, yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Artinya apa? Kedudukan sholat di dalam Islam sangatlah tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di awal permulaan sholat, di awal permulaan syariatan sholat, sholat 50 waktu, ya, 50 waktu dalam sehari semalam. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ingin jauh, ya, tidak ingin jauh dari hamba-hambanya. Maka dari itu Allah syariatkan sholat 50 waktu supaya hambanya ini senantiasa dekat kepada Allah. Karena memang sholat adalah penghubung yang paling utama antara hamba dengan Allah. Kalau seandainya sholatnya saja buruk, maka bisa dipastikan amalan yang lainnya pun buruk. Nah, baik, Al-Faslu Tsani yang punya kitab halaman 13. Mata wa aina furidatis sholat, kapan dan di mana difardukannya sholat? Furidatis sholawatul khamsi qoblal hijrah Lailatul Mi'raj, syariat sholat sebelum hijrah. Syariat sholat terjadi sebelum hijrah pada malam Mi'raj, yaitu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit, ya, bersama Jibril dalam hal pensyariatan sholat. Nah, para ulama berselisih. Sebelum hijrahnya kapan? Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada pula yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Wallahu a'lam mana yang lebih tepatnya, tetapi yang jelas bahwa syariat sholat, ya, disyariatkannya sebelum terjadi hijrah. Ya. Adapun ketetapan tepatnya kapan, wallahu ta'ala a'lam, tidak ada tarjih di sini. Yang jelas pensyariatannya sebelum terjadi hijrah. Nah, dan karena begitu pentingnya sholat, Allah pun syariatkan sholat di langsung, ya, tidak melalui Jibril. Ya, karena begitu pentingnya masalah sholat, Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan ini langsung tanpa melalui Jibril alaihissalam. Ya, melainkan Allah langsung yang syariatkan sholat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus, ya, bersama Jibril untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di langit yang ketujuh, ya, yang mana tidak ada makhluk yang bisa sampai ke tempat tersebut. Sampai Jibril pun tidak sampai ke tempat yang Rasulullah disyariatkannya sholat. Nah, wafarradaha Allahu ala nabiyhi 50 salatan kulla yaumin wa lailah. Pertama kali difardukannya salat kepada nabi adalah 50 waktu. Bayangkan, 50 waktu. Faqabila wa nazala mustasliman li hadzal amru radiyan bi fardillah. Rasulullah pasrah menerima, kemudian beliau turun, ya, ke langit yang keenam dalam keadaan berserah diri, menerima perintah Allah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Wa huwa qa'idu hadhihi ummah, Rasul itu pemimpin umat ini. Artinya apa? Seandainya disyariatkan kepada pemimpin, maka akan diwajibkan pula kepada umatnya. Sementara umatnya belum tentu mampu untuk melakukan itu. Wa izamuhu bidzalik izamun li ummah kulliha. Maka dengan pengharusan yang ditujukan kepada Rasul itu pun keharusan yang juga harus dilakukan oleh umatnya. Nah, hatta marra bi Musa bin Imran, sampai ketika Rasul melalui Musa bin Imran alaihi salam. Wa huwa fis sama'i sadisah. Dan Musa ada di langit ke-6. Faqala lahu Musa, kemudian Musa berkata kepada Nabi kita Muhammad, bima umirta, dengan apa kamu diperintahkan? Qala umirtu bi khamsina salatan kulla yaum, aku diperintahkan dengan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Qala Musa berkata, inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaum, umatmu enggak akan mampu melakukan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya tuh ya, 5 waktu aja masih banyak yang bolong ya, apalagi 50 waktu. Wallahu musta'an. Wa inni wallah, demi Allah, kata Musa, qad jarabtu an-nasa qablak, aku telah menguji manusia, mencoba manusia sebelum kalian yang umatnya. Wa alaqtu bani Israil asyadul mu'alajah, telah aku berikan kepada mereka bimbingan dengan bimbingan yang luar biasa. Tapi apa? Enggak mampu. Tetap enggak mampu sekalipun Nabi Musa sudah berusaha semaksimal mungkin. Enggak mampu. Farji ila rabbika fas'alit tahfif, kembali ke Rabbmu wahai Muhammad, minta keringanan. Bukan untukmu, tetapi li ummatik, keringanan untuk umatmu. Karena Nabi Muhammad pasti bisa. Faraja'tu fawada'ani 10, kemudian aku kembali kepada Allah dan dikurangi 10. Hingga berapa? 40. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah, aku turun ketemu lagi sama Musa. Faqala mithlah, dia pun mengatakan seperti perkataannya yang pertama. Ya. Suruh apa? Suruh nyuruh kembali, minta keringanan. Faraja'tu fawada'ani 10, maka aku pun kembali kepada Allah dan dikurangi lagi 10 waktu, menjadi 30. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah, aku pun kembali kepada Musa dan dia pun berkata seperti perkataannya yang pertama, kembali lagi sama Allah. Umat enggak akan mampu. Subhanallah. Faraja'tu fawada'ani 10, aku pun kembali kepada Allah dan dikurangi lagi 10 waktu. Sisa berapa? 20 waktu, ya, 20 waktu. Cukup? Belum. Ternyata belum mampu kita. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah, aku pun kembali kepada Musa, dia pun bilang seperti perkataan yang sama. Faraja'tu fa'umirtu bi 'ashri shalawatin kulla yaum, aku kembali sehingga menjadilah 10 waktu dalam sehari semalam. Faraja'tu faqala mithlah, aku kembali kepada Musa, dia pun sama mengatakan dengan perkataan yang sama. Ya, faraja'tu fa'umirtu bi khamsi shalawatin kulla yaum, aku kembali kepada Allah, minta lagi keringanan, dikurangi menjadi 5 waktu. Faraja'tu ila Musa, aku pun kembali kepada Musa, faqala bima umirta, dengan apa kamu diperintah? Qultu umirtu bi khamsi shalawatin kulla yaum, aku diperintahkan dengan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala, maka Musa berkata, inna ummataka la tastati'u khamsa shalawatin kulla yaum, enggak akan mampu umatmu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa inni qad jarabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israil asyadul mu'alajah, aku pun sudah menguji umatku, memberikan kepada mereka bimbingan dengan sebenar-benarnya bimbingan, mereka tetap enggak mampu. Farji ila rabbi, kembali lagi kamu sama Rabb, ya, kepada Allah. Fas'ali takhfif li ummati, minta keringanan untuk umatmu. Qala, maka Rasul berkata, sa'atu rabbi hatta stahyaitu, saya sudah minta berkali-kali kepada Allah, fastahyaitu, aku sudah malu minta keringanan lagi, ya. Walakinni arda wa usallim, tetapi saya sudah pasrah dan ridho, kata Nabi Muhammad. Qala falamma jawaztu nada munadid, maka tatkala aku selesai dari perbicaraan dengan Musa, ada seseorang yang menyeru, yaitu Allah. Amdaitu faridati wa khaffatu an ibadi, aku sudah luluskan kewajibanku dan ringankan untuk hambaku. Nah, dalam riwayat yang lain, hiya khamsun wa hiya khamsun, yang diwajibkan 5 waktu, tetapi pahalanya khamsun, seperti pahala mengerjakan 50 waktu. Subhanallah. Jadi hakikatnya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini teranggap oleh Allah seperti mengerjakan 50 waktu. Maka sungguh kerugian yang besar bagi orang yang meninggalkan sholat. Sungguh kerugian yang besar bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jangan ngaku ahlus sunnah kalau sholatnya masih bolong. Ya, yang wajibnya saja tidak dikerjakan, apalagi yang sunnah. Jangan ngaku manhaj salafi. Ya, kalau dia masih meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka yang pertama kali harus dipegang, dipegang dengan kokoh itu apa? Sholat. Kapan antum mendengar panggilan azan, datangi masjid. Datangi masjid. Kecuali saat-saat darurat, antum tidak bisa datang ke masjid. Selama masih bisa, datangi masjid. Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat jamaah. Sholat jamaah wajib bagi laki-laki. Wa awwal ma furidatis sholat kanat ala rak'atain rak'atain ilal maghribu fasalat. Dan sholat yang pertama kali diturunkan itu dua rakaat dua rakaat. Kecuali sholat maghrib. Jadi pertama kali sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu semuanya dua rakaat kecuali maghrib. Lima waktu ini semuanya dua rakaat kecuali maghrib. Sudah tiga rakaat dari sananya. Sumalama hajar Nabi maka teka Rasul hijrah ke Madinah zida fi sholatil hadar. Untuk sholat yang mungkin ditambah menjadi dua rakaat. Ya kecuali illa subuhu wal maghrib. Kecuali sholat subuh dan sholat maghrib. Tetap seperti pertama kali disyariatkannya. Jadi bagi orang yang mungkin yang tadinya dua rakaat ditambah menjadi empat rakaat. Pada sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Bagi orang yang mukim. Nah, jadi awal pertama kali syariat sholat berapa rakaat? Dua rakaat, dua rakaat. Kecuali maghrib. Sudah tiga rakaat dari Allahnya. Nah, maka tatkala Rasul hijrah ke Madinah ditambah untuk orang-orang yang mukim. Dua rakaat. Menjadi empat rakaat. Kecuali maghrib dan subuh. Kenapa? Karena maghrib sudah ganjil dan subuh disunahkan untuk memperpanjang bacaan bacaan sholat. Ini kalau kebalik. Sholat subuh bacanya cuma wal asr. Inna atoina. Kenapa? Biar cepat kembali ke kasur. Allahu musta'an. Jadi kenapa? Sudah ditambah 4 rakaat supaya bacaannya dipanjangkan. Supaya bacaannya dipanjangkan. Nah, dulu tatkala kita masih belajar di sana, sholat subuh itu baca surat As-Sajdah ketika hari Jumat. Kemudian baca surat-surat yang lain yang panjang-panjang. Ya. Sampai satu rakaat saja bisa 3 lembar. Nah, sangat sangat panjang. Mengamalkan sunnah. Ya, mengamalkan sunnah perintah untuk memperpanjang bacaan ketika sholat subuh. Ya. Ini sholat subuh hanya 2 baris. Nah, Allah musta'an. Lemah sekali kan kita ya. Lemah sekali dibandingkan mereka para ya para anbiya, para sahabat. Dalam hadis Aisyah berkata, "Furidatis sholatu rak'atain." Salat itu difardukan dua rakaat, dua rakaat. "Tsumma hajara nabi fa furidat arba'an." Kemudian Rasul hijrah sehingga difardukan menjadi empat. "Wa turikat sholatu safari 'alal ula." Dan ditetapkan sholat safar seperti pertama kali disyariatkannya. Berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Ini hadis ini menunjukkan bahwa orang yang safar bepergian dia sholatnya berapa? Qasar dua rakaat. Maghrib diqasar? Enggak. Maghrib, subuh tetap tiga dan dua. Adapun sholat yang empat rakaat baru diqasar. Bagi orang yang melakukan safar. Kecuali kalau dia bergabung bersama kaum muslimin, maka sempurna sholatnya menjadi 4 rakaat. Walaupun dia mendapati jamaah pada rakaat yang terakhir. Kalau kita musafir bergabung dengan jamaah kaum muslimin yang mukim, sekalipun mendapatinya di rakaat terakhir, tetap kita nambah 3 rakaat lagi. Sempurna 4 rakaat. Adapun kalau misalnya kita sholat bersama musafirin, maka sholatnya berapa? 2 rakaat. Atau mungkin kita yang musafir disuruh jadi imam, kita jelaskan, saya sedang safar, yang lain saja yang jadi imam. Enggak, antum aja, antum berjubah, antum berpeci. Nah, jadi yang pakai peci, yang pakai jubah biasa disuruh jadi imam. Maka jangan takut, ya, jangan Jangan malah kalau safar enggak mau pakai jubah. Kenapa? Takut disuruh imam. Nah, harus jadi motivasi. Kalau saya safar pakai jubah disuruh jadi imam, saya harus lebih bagus lagi bacaannya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia jadi imam, maka dijelaskan saya musafir. Ya, salatnya kosor. Kalau dia maksa, ya, maka sampaikan. Saya salat 2 rakaat, salam, kemudian kalian lanjutkan 4 rakaat. Kalau dia menerima konsekuensinya, ya sudah, silakan. Ini pernah ketika ana dengan Akh Irfan, ana dari belum mukim di Cilegon, di salat Masjid Muhammadiyah. Nyuruh jadi imam. Antum saja. Enggak, antum saja. Ana musafir, ana salatnya kosor 2 rakaat. Ya udah enggak apa-apa. Kalau gitu saya salat 2 rakaat, antum bangkit untuk melanjutkan 4 rakaat. Mereka mengiyakan, kemudian 2 rakaat salam dan mereka melanjutkan salat 4 rakaat. Atau mungkin sholat sendiri ketika dia misalnya terlewat dari sholat jamaah, ketika bangun sudah lewat sholat jamaah, maka cukup dia sholat kosor 2 rakaat. Barakallahu fikum. Bagi siapa? Bagi musafir. Hadisnya apa? Hadis Aisyah tadi, wa turika sholatu safar alal ula, sholat safar tetap seperti pertama kali disyariatkan sholat 2 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Baik, supaya itu bisa istirahat sejenak, kita cukupkan sampai di sini. Nafkah di hadza wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.